illallah la maujud la maqsuda illallah bismillah tawakkalna 'alallah hal azim astaghfirullah hal azim أستغفر الله العظيم وأتوب إليه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى جميع مشايخنا ومؤلف الكتب الذي تعلمنا وعلمنا مؤلفاته خصوصا نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين اجعلهم وأرسلهم مثل ثواب ما قرأنا الفاتحة geser sebelah sini geser jangan numpuk situ apa ini aja yang geser sedikit aja nggak apa-apa bagi ruang nah jangan numpuk di situ sebelah sini senior بسم الله الرحمن الرحيم المثال الرابع Adapun perumpamaan masalah yang keempat At-Tarawih yaitu sholat sunnah tarawih Ingkana sesungguhnya pada tarawih huna di sana atau di sini khilafun itu ada perbedaan bahwa maka ada pun tarawih aidon juga Mimma itu dari perkara. Yang bagi yang perlu. Apa ada mutabadulil ingkar, tidak adanya saling pengingkaran. Bisa nih karenanya. Wahia dan adapun sholat tarawih engdana menurut kami nahnu syafi'iyah, kami golongan mazhab Imam Syafi'i. Bal wa fi mazhab ahli sunnah wal jamaah, bahkan pada semua mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ashruna rak'atan, itu 20 rakaat. Wahia dan adapun sholat tarawih sunnatu ainin, itu sunnah aini mu'akkadatun, yang dimu'akkadkan, sunnah yang diharuskan, sunnah aini yang diharuskan. Lirrijali, bagi kaum laki-laki. Wan nisa'i, dan kaum perempuan. Indal Hanafiyah, menurut mazhab Imam Hanafi. Wasyafi'iyati, dan menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Walhanabilati, dan menurut mazhab Imam Hambali, golongan Imam Hambali. Wa Malikiyah, dan golongan Imam Malik. Watusannu, dan disunahkan tarawih. Watusannu, dan disunahkan fiha pada tarawih. Apa al-jama'atu, berjama'ah ainan. Inda Syafi'iyah, menurut pendapat Imam Syafi'i. Wal Hanabilati, dan pendapat mazhab Imam Hambali. Al Malikiyatu, adapun menurut mazhab Imam Malik. Qalu, berkata Malikiyah. Al-jama'atu, adapun berjama'ah. Fiha, pada sholat tarawih mandubatun, itu disunnahkan. Wal hanafiyatu, dan adapun menurut mazhab Hanafi, qalu berkata Hanafiyah, al jama'atu adapun berjama'ah, fiha pada sholat tarawih, sunnatu kifayatin, itu sunnah kifayah. Li ahlil hayyi, bagi orang hidup. Bagi orang yang hidup. Falau koma, apabila sudah mendirikan. Siapa ba'duhum, sebahagian ahlul hayyi, sakoto maka gugur. Apa at-talabu, perintah anil baqin, dari yang lain. Titik-titik. Sedikit-sedikit dulu hadirin. Masalah yang keempat, di mana masalah tersebut itu terjadi perbedaan pendapat, yaitu adalah masalah tarawih. Kita urutkan kembali masalah yang menjadi perdebatan. Yang pertama adalah masalah tahlil. Yang kedua masalah talqin mayit. Atau yang kedua itu adalah masalah sholat sunnah qobla jum'ah. Dan yang ketiga talqin mayit. Nah yang keempat masalah tarawih. Ah, ini mungkin sudah kita maklumi. Ini khususnya di antaranya ya, di antara yang terjadi perbedaan pendapat dalam masalah tarawih ini adalah bilangan rakaat. Ada yang menyatakan bahwa bilangan rokaat sholat tarawih itu 8. Dan ada yang menyatakan bahwa bilangan tarawih itu 20. Meskipun sebetulnya masalah tarawih ini itu adalah sesuatu yang lebih runcing, yang perbedaannya lebih ketara, terlihat jelas. Karena memang dilakukan pada waktu yang bersamaan. Pada bulan Ramadan setelah ba'da isya, selesai melaksanakan sholat isya, hampir di semua masjid itu melaksanakan sholat tarawih. Jadi oleh karenanya kalau misalkan ada perbedaan khususnya dalam bilangan jumlah rakaat, memang itu kelihatan banget begitu perbedaannya itu. Kayak di kita kan ada yang 8, ada yang 20. Begitu. Tapi meskipun masalah tarawih itu tidak seruncing meskipun masalah tarawih itu tidak seperti yang lain, yang permasalahannya itu mungkin ya kayak talqin kan dalilnya do'if dan lain sebagainya kan, Tapi tetap diharapkan, meskipun permasalahannya agak ketara begitu perbedaannya, tetap diharapkan antar umat Islam ada mul tabadulil inkar. Tetap harus bisa menjaga ukhuwah, harus tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan umat Islam. Begitu. Nah, itu pesan pertama ya. Meskipun nanti kesananya terserah mungkin masing-masing punya dalil. Tapi pesan pertama yang ingin disampaikan khususnya oleh Kiai Haji Ali Maksum, meskipun terjadi perbedaan pendapat yang begitu jelas tampak oleh mata kita, itu tetap diharapkan tidak terjadi perpecahan, perbedaan, sehingga menguntungkan orang-orang yang bukan Muslim. Nah, kita sebagai orang yang berpegang bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat, kita pun harus memiliki argumentasi, harus memiliki dalil. Karena kalau kita tidak punya prinsip dalam melaksanakan sholat tarawih yang 20 ini, dengan berjalannya waktu dan dengan pergaulan itu tentu bisa terkikis. Apalagi manusia kan digoda oleh setan, manusia dihinggapi oleh rasa malas. Ada kalanya manusia itu malas, kan begitu, termasuk juga ke kita. Bisa saja setan membisikin ke kita, 20 rakaat mah kelamaan, mending 8 rakaat saja. Kan begitu, bisa jadi kan? Apalagi kita dalam kondisi yang capek, habis kerja, datang buka puasa perut kenyang. Orang kenyang kan perutnya banyak isinya, sholat juga jadi malas. Ya pantas aja, gimana perut gak kenyang. Pertama pas duduk maghrib, kolek satu mangkok, habis. Habis sholat maghrib langsung makan. Gak tanggung-tanggung 2-3 piring, habis semua. Selesai makan masih ada hidangan yang lain, penutup. Selesai makan datang waktu maghrib, waktu isya. Ya, selesai makan datang waktu isya ke masjid, perut dalam keadaan kenyang. Harus sholat 20 rakaat kan berat. Mending yang 8 rakaat saja. Hati-hati para hadirin. Ya, kalau kita tidak punya prinsip, itu mudah sekali kita untuk ngajilak. Mudah sekali untuk mengikuti yang gampang, begitu kan? Yang dianggapnya gampang. Begitu. Kan ada orang yang ngomong, saya mah daripada 20 rakaat sholat yang gak khusyuk kayak dikejar-kejar setan, lebih baik saya mah yang 8 rakaat saja, tapi sholatnya baik, katanya khusyuk, ancak. Nah, itu juga terkadang jadi masalah bagi kita. Memang betul di sebahagian daerah orang sholat tarawih itu kayak dikejar-kejar setan. Ada 23 rakaat itu cuma 1/4 jam, coba hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ada yang kayak gitu. Memang kalau gitu-gitu amat, ini tujuannya apa? Kan kita pengen ibadah. Begitu para hadirin. Jadi kalau terlalu ngebut juga, pantes. Saya mesolat kayak gitu, kayak dikejar-kejar setan. Mending yang 8 rakaat tapi bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Bukan karena itunya sebetulnya. Yang baiknya sih tetap 20 rakaat tapi bacaannya yang tartil. Kalau mau ngebut ya silahkan ngebut dikit. Ah, jangan kayak dikejar-kejar setan banget. Kan begitu. Betul tidak hadirin? Nah, jadi terus terang, kalau misalkan kita tidak punya prinsip, kita tidak punya pegangan, maka kita akan mudah sekali untuk mengikuti kebiasaan di suatu masyarakat. Apalagi kalau misalkan kegaliban masyarakat tersebut sudah berbeda dengan kita. Itu dengan sendirinya kita akan mengikuti saja. Ini juga sama. Saya ngobrol dengan beberapa DKM. Dulu kalau sholat tarawih di sini 20. Kalau sekarang jadi 8 katanya. Kok bisa berubah seperti ini? Yang enggak tahu keinginan masyarakat juga kan katanya kayak gitu. Begitu. Jadi di sekitar Bandung ini itu rata-rata dulunya sama dengan kita 20, tapi mulai ke sini dengan perubahan nilai dan lain sebagainya. Ya orang-orang awam gak ngerti apa-apa, gimana imamnya saja. Imamnya membawa 8, ya dia ikut kan begitu, gimana imamnya. Betul tidak hadirin? Nah, jadi oleh karenanya, ya kita tidak mempermasalahkan yang 8 karena mungkin mereka juga memiliki argumentasi. Mereka memiliki dalil. Mungkin seperti itu, jadi karenanya mereka juga mengamalkan yang seperti itu. Ya, tidak perlu diperdebatkan, tapi yang jadi tujuan kita, kita yang melaksanakan 20 ini itu punya dalil, punya argumentasi, punya prinsip, sehingga memang kita dalam menjalankan ibadah itu didasari oleh ilmu, didasari oleh pengetahuan. Itu tujuannya kita mengkaji materi ini. Jelas tidak mukadimah tarawih seperti itu? Jelas ya? Nah, langsung saja bahwa indana menurut kita mazhab Imam Syafi'i, bahkan semua mazhab ahli sunnah wal jamaah, a'immatul mujtahid yang empat, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, semuanya menyatakan bahwa tarawih itu 20 rakaat. Tidak ada satupun dari a'immatul mujtahid, baik itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Hambali yang menyatakan jumlah bilangan tarawih itu kurang dari 20 rakaat. Begitu para hadirin. Itu yang perlu kita ketahui. Silahkan cek. Di kota Mekah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, tempatnya Ka'bah Baitullah, di situ yang mayoritas di situ adalah mazhab Imam Hanafi dan sebahagian dari mazhab Imam Maliki. Hampir tidak ada Imam Syafi'i di sana. Di sana kebanyakan adalah Imam Hanafi dan Imam Malik. Kita lihat di Masjidil Haram pelaksanaan sholat tarawih itu 20 rakaat. Saya mau nanya, kira-kira pernah nonton siaran langsung sholat tarawih dari Masjidil Haram enggak? Pernah nonton langsung pelaksanaan sholat tarawih dari Masjidil Haram tidak? Sampai sekarang masih diselenggarakan tidak? Sampai sekarang masih diselenggarakan. Kalau dulu di TVRI, sekarang di RCTI, setiap jam 1 malam siaran langsung sholat tarawih dari Masjidil Haram. Kita lihat di sana yang jadi imam yaitu Syekh Abdurrahman As-Sudais dan As-Syuren, juga imam-imam yang lain. Beliau melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Di Mekah itu 20 rakaat. pergi ke Masjid Nabawi, silakan tanya kepada guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Hafizin yang baru pulang dari umroh, baru pulang dari tanah suci, yang kebetulan beliau pun itu beberapa hari sempat di tanah suci di Makkah Al-Mukarramah. Tanyakan kepada beliau kira-kira di Masjid Nabawi itu berapa rakaat salat tarawih. Di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, pelaksanaan sholat tarawih itu 20 rakaat. Jelas tidak hadirin? Termasuk yang minoi, yang sedikit pengikutnya, Imam Hambali pun sama. Ya, Imam Hambali pun sama. Pendapat beliau bahwa bilangan sholat tarawih itu 20 rakaat. Jadi kalau ada yang tidak 20 rakaat, berarti perlu dipertanyakan kira-kira siapa imam beliau. Jelas tidak hadirin? Itulah. Jadi perlu kita pahami bahwa saya bermazhab dan mazhab saya adalah Syafi'i. Dan beliau menyatakan bahwa tarawih itu 20 rakaat. Begitu. Titik sampai di situ. Nah, lalu bagaimana pelaksanaan sholat tarawih? Menurut mazhab Imam Syafi'i, ini beda-beda. Menurut Imam Syafi'i, bahwa sholat sunnah tarawih itu sunnah diberjamaahkan. Sunnah diberjamaahkan dengan ainan. Sunnah ainan. Lalu menurut Hanafi. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik bahwa pelaksanaan sholat tarawih diberjamaahkan itu hukumnya sunnah. Sedangkan menurut Imam Hanafi itu berjamaah hukumnya sunnah kifayah. Jadi kalau sudah ada yang sholat tarawih, maka yang lain itu tidak diminta, tidak ditolak untuk melaksanakan sholat tarawih. Nah, ini prakteknya beda-beda dalam berjamaah. Tapi kalau kebiasaan memang sholat tarawih itu selalu diberjamaahkan. Jelas tidak para hadirin sampai di sini? Jelas. Baik, kita teruskan. Waqad asbata. Dan nyata telah tetap apa sunniyataha sunnahnya sholat tarawih. Waqad asbata, dan nyata telah menetapkan sunnataha terhadap sunnahnya tarawih. Siapa al-immatu, para imam-imam. Bifi'lin nabiyyi, karena pekerjaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa, maka nyata meriwayatkan siapa asy-syaikhun Bukhari Muslim annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar Nabi min jawfil laili, pada tengah malam atau pada gelapnya malam, layalia min Ramadan, pada malam-malam di bulan Ramadan. Wahia dan adapun layalia tersebut, salasun mutafarriqatun, itu tidak tiga malam yang yang terpisah-pisah. Lailatul Salis, pertama pada malam ketiga. Wal Khamis, dan malam yang kelima. Wasabi', dan malam yang ketujuh. Wal Ashrin, dan 20. Jadi 23, 25, dan 27. Wasalla, dan sholat Nabi. Fil masjid, di masjid. Wasalla, dan sholat siapa annasu, manusia. Bisholatihi, serta sholat Nabi. Fiha, di masjid. Berarti berjamaah. Wakana, dan bukti Nabi. Yusolli, sholat Nabi. Bihim, beserta nas. Samana roka'atin, 8 roka'at. Ai bi arba'i taslimatin, dengan 4 kali salam. 8 rakaat, 2 kali salam. 4 kali salam berarti berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sama seperti keterangan saya yang akan datang. Wa yukammiluna, dan menyempurnakan nas baqiyah, terhadap sisanya tarawih. Fi buyutihim, di rumah masing-masing. Ai hatta tatimma, sehingga sempurna. Ai hatta tatimma, sehingga sempurna tarawih. Ashrina rokatan, 20 rokat. Lima karena perkara yakti yang akan datang. Fakana, lalu bukti. Yusma'u, terdengar. Lahum, dari nas. Apa azizun, gemuruh. Ka azizin nahli, seperti gemuruhnya tawon. Apa itu tawon? Lebah. Titik. Jadi banyak, maksudnya gemuruh itu semakin banyak sahabat yang datang ke masjid. Wa min hadza, dan dari keterangan ini, yatabayyanu, jadi jelas. anna nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana mensunnahkan Nabi lahum bagi nas at-tarawiha, terhadap sholat sunnah tarawih wal jama'ata, dan berjama'ah fiha pada tarawih. Walakinnahu, dan tetapinya Nabi, lam yusalli, tidak sholat Nabi bihim serta nas 20 rokaatan, sebanyak 20 rokaat. Kama seperti kelakuan jaro yang berjalan alai terhadap ma, apa al amalu, kebiasaan atau amal, min ahdis sohabati, dari zaman para sahabat. Min ahdis sohabah wa min waman, dan orang ba'dahum, setelah para sahabat, ilal an, sampai setelah. Tapi tadi berarti titik di sini tuh ya, lam yusalli bihim 20 rakaatan, titik. Kama jara alaihil amal min ahdi sahabah wa man ba'dahum ilal an. Walam yakhruj, dan tidak keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim kepada nas khasyata antufrobo, karena takut dipardukan tarawih. Karena takut dipardukan tarawih alaihim kepada nas. Kama seperti perkara surriha yang dijelaskan apa bihi ma fi ba'dir riwayat, dalam sebahagian riwayat. Nah ini hadirin, ini dalil yang bisa kita jadikan argumentasi tentang pelaksanaan sholat tarawih. Perlu kita tahu dalil ini supaya jadi landasan amal kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhon. Kita kenal siapa itu Syaikhon? Bukhari Muslim, seorang ahli hadis yang tidak diragukan lagi tentang kesohihannya sebagai seorang syekh dalam ilmu hadis. Bukhari dan Muslim. Saya dapat artikel. Siapa yang ini yang di Facebook itu, lupa lagi. Ada tulisan Bu Yahya dari Cirebon. Judulnya apa hadirin? Ada yang tahu? Ada yang tahu judulnya tentang tarawih? Adakah tarawih itu bid'ah? Udah pada baca belum bukunya? Ah, coba itu lihat itu Facebook Pondok Pesantren Mahasiswa Miftahul Khair. Di situ ada yang upload di situ. Ya, di-download, dibaca itu hadis-hadisnya. Itu hadisnya, saya baca sepintas memang, tapi hampir semua. Dari mulai daftar isi, lalu saya sepintas-pintas-pintas saya baca-baca. Hampir sampai akhir, itu saya lihat hadis-hadis yang beliau tuliskan itu semua adalah hadis yang sahih. Dan itu hampir semuanya itu ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ada dalam Sahih Al-Bukhari kalau tidak salah pada juz yang kedua. Tentang masalah sholat tarawih. Nah, itu mungkin lebih jelas di situ dalil-dalilnya, lebih terperinci ya kan. Kalau di sini kan secara sepintas, secara garis besar. Kalau di situ dituliskan, itu lebih terperinci. Mana dalilnya sehingga kita melakukan sholat tarawih ini? Begitu. Lalu sholat witir itu seperti apa? Dan kesini sampai selesai. Ya di situ kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi intinya bahwa memang kita melakukan sesuatu itu harus dengan dasar ilmu. Begitu. Kharaja min jawfil lail. Rasul keluar pada gelapnya malam. Min layal ya Ramadan, pada malam-malam di bulan Ramadan. Di mana malam itu malam akhir di bulan Ramadan yang memang terpisah-pisah. Beliau menuju ke masjid pertama pada malam 23 Ramadan. Malam 24-nya beliau enggak ke masjid. Malam 25 beliau ke masjid lagi. Lalu 26 enggak, 27 ke masjid lagi. Jadi 3 malam yang terpisah-pisah, malam 23, malam 25, dan malam 27. Malam yang pertama, beliau mengajak beberapa sahabat saja untuk melaksanakan sholat berjamaah. Di sini tidak dijelaskan apakah itu sholat tarawih atau bukan. Tapi yang masyhur itu adalah qiyamul Ramadan. Malam ke-25, Rasul keluar lagi. Mungkin sahabat tadi yang malam pertama itu pada datang, itu ngasih tahu ke teman-teman dekatnya. Sehingga malam kedua, itu semakin banyak. Semakin banyak. Bahkan masjid hampir penuh. Malam ke-26 gak datang, ke-27 datang lagi. Rasul melaksanakan berjamaah lagi. Masyarakat, umat, sahabat datang camplok semua. Sampai enggak masuk masjid itu. Perempuan, laki-laki semuanya pada masuk ke masjid. Ya kan? Melaksanakan sholat di situ bersama Rasul. Sehingga terdengar azizun ka azizin nahli, suara gemuruh seperti gemuruhnya lebah. Saking banyaknya orang. Lalu pada malam selanjutnya Rasul enggak keluar lagi ke masjid. Para sahabat nanya, ya Rasul, kenapa kau tidak melakukan lagi sholat bersama kami? Rasul menyatakan, aku khawatir sholat tarawih ini nanti dipardukan kepada kalian. Dan kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi Rasul gak keluar lagi. Udah titik sampai di situ hadisnya. Nah, mengenai rokaat, jumlah bilangan rokaat, Rasul melaksanakan yang bareng berjamaah dengan sahabat di masjid tersebut itu sebanyak 8 rakaat. Dan yang 8 rakaat itu tidak 4-4, tapi 2-2-2-2. Cuman 8 rakaat, lalu Rasul beserta para sahabat menyempurnakan menjadi 20 rakaat itu di rumah masing-masing. Nah, ini dalil pertama yang perlu kita pegang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Begitu para hadirin. Ya. Jadi 8 rakaat diberjamaahkan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu diteruskan, disempurnakan jadi 20 rakaat itu di rumah masing-masing. Jelas tidak kalah hadirin? Jelas tidak? Jelas. Ziyadatun, adapun ini satu tambahan. Kita langsung logot aja lah. Supaya lebih ke inti. Minal fakir, dari orang yang fakir, Kiai Haji Ali Maksum. Waroda datang. hadis an Aisyata dari Siti Aisyah radhiyallahu anha annahu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar Nabi min jawfil lail pada waktu gelapnya malam fi Ramadan dalam bulan Ramadan wasalla dan salat Nabi fil masjid di masjid fasalla lalu salat siapa annasu manusia disolatihi serta salatnya Nabi. Fa'asbahu lalu subuh-subuh nas pada waktu subuh-subuh nas yata'addasuna ngobrol berbicara nas bizalika terhadap sholat Nabi terhadap kejadian tadi malam. Wakasuro dan banyak siapa annasu manusia fil lailati tsaniyah pada malam yang kedua. Fasalla lalu sholat Nabi wasallu dan sholat nas disolati beserta sholatnya Nabi. Salam makanan, maka tatkala bukti apa al-lailatul salisatu malam yang ketiga Asuro lebih banyak banyak siapa annasu manusia hatta boko sehingga sempit apa al-masjidu masjid ala ahlihi dari ahlinya masjid. Falam yakhruj lalu tidak keluar Nabi ilaihim kepada nas. Ini maksudnya pada malam keempat ya. Hatta kharaja sehingga keluar Nabi li sholatil fajri untuk sholat subuh. Falamma sholla maka tatkala sholat Nabi al-fajro sholat subuh. Akbala menghadap Nabi alaihim kepada nas. Waqala dan berkata lahum kepada nas waqala dan berkata Nabi lahum kepada nas innahu sesungguhnya kelakuan lam yukhaf tidak dikhawatirkan. La yukhab tidak dikhawatirkan ala sya'nikum dari tingkah kalian al-lailata pada malam-malam itu. Walakin khasyitu, dan tetapi aku takut. Antufrodo dipardukan sholat tersebut alaikum. Antufrodo dipardukan alaikum kepada kalian apa sholatul lail, sholat malam. Fata'jizu, lalu kalian tidak mampu anha dari sholat tersebut. Sumartuhufiya, lalu diwafatkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amru, dan adapun perkara ala zalika seperti itu. Fi khilafati Abi Bakrin, pada khalifah Abu Bakar, kekhalifahan Abu Bakar. Wa sadri khilafati Umar, dan awal kekhalifahan Umar radhiyallahu anhuma. Radhiya semoga ridha siapa Allah wa Allah anhuma dari Abu Bakar dan Umar. Suma jama'ah, lalu mengumpulkan siapa Umar ar-rijal kepada kaum laki-laki. Ala Ubay bin Ka'ab, di rumah Ubay bin Ka'ab. Wanita dan para perempuan, ala Sulaiman nabni Abi Hasamah, di rumah Sulaiman bin Abi Hasamah. Walizalika, dan oleh karena itu. Kala berkata siapa Utsman, Khalifah Utsman, fi khilafatihi dalam kekhalifahan Utsman, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Nawwara, semoga memberikan cahaya siapa Allahu Allah qabra Umar, terhadap makam Umar. Kama, seperti perkara nawwara telah memberikan cahaya Umar, masajidana, terhadap masjid-masjid kami. Wa muqtaba hadzal hadis, dan adapun ketentuan hadis ini, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, keluar Nabi lailataini, pada dua malam pakot saja. Titik. Kita artiin dulu. Hadirin jamaah mufassirin rahimakumullah, tambahan sedikit dari Al-Fakir, hadis juga datang dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah pernah berkata bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar pada gelapnya malam di bulan Ramadan. Lalu beliau sholat di masjid, Lalu manusia mengikuti sholat beliau di masjid. Lalu malam yang kedua, beliau kembali ke masjid. Lalu manusia semakin banyak yang ikut sholat bersama beliau. Lalu malam yang ketiga, beliau ke masjid lagi dan manusia semakin tambah-tambah banyak sehingga masjid itu menjadi sempit. Malam yang keempat, Rasul tidak keluar ke masjid. Para sahabat padahal sudah nunggu-nunggu di masjid, tapi Nabi tidak juga kunjung tiba. Akhirnya para sahabat pada pulang kembali. Waktu subuh datang, Rasul menuju ke masjid, selesai melaksanakan sholat subuh. Rasul menghadap para jamaah, menghadapi manusia, dan beliau mengatakan, La yukhaf ala sya'nikumul laylah. Semangat kalian, gairah kalian untuk melaksanakan sholat bersama kami, kata Rasul, itu tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Semangat kalian memang semangat 45. Oh, semangat 45. Tapi walakin khasyitu an tufradu alaikum fatujizu anha. Yang saya khawatirkan, kalau misalkan sholat ini dipardukan dan kalian tidak mampu melakukan itu, yang jadi masalah. Kata Rasul seperti itu. Kalau sekarang melihat semangat kalian, wow. Harus bilang wow sambil koprol. Sambil guling-guling gitu. Wah, luar biasa. Tapi kalau sampai dipardukan, mungkin kalian mampu. Mungkin kalian bisa. Tapi bagaimana umat-umat yang akan datang? Di mana umat-umat yang akan datang, tentu keimanannya belum tentu sekuat keimanan kalian. Semangatnya belum tentu sesemangat kalian. Jadi oleh karenanya, saya tidak datang pada waktu malam tadi, bukan karena saya takut terhadap semangat kalian. Semangat kalian tidak bisa diragukan, tapi aku hanya takut apabila sholat tersebut dipardukan dan kalian tidak mampu, kan dosa. Ini bijaksananya Rasul seperti itu. Akhirnya Rasul tidak pernah lagi melaksanakan sholat bersama para sahabat pada malam Ramadan. Seperti itu para hadirin. Betul tidak? Memang sih bukan hanya pada zaman sahabat, bukan hadirin. Bukan hanya pada zaman Rasul. Semangat menyambut bulan suci Ramadan, semangat melaksanakan sholat tarawih, itu ternyata sampai saat ini masih berlaku. Tatkala datang malam bulan Ramadan, setiap masjid berbondong-bondong orang mendatangi masjid untuk bersama-sama melaksanakan sholat yang disebut dengan sholat tarawih. Tapi ternyata memang betul dalam kenyataannya, terkadang bertambah hari, tanggal 1 ke tanggal 2, sampai tanggal belasan, sampai tanggal ke-20-an, masyarakat ada dalam kemajuan di dalam melaksanakan sholat tarawih. Betul tidak Pak Arifuddin? Cuman sayangnya bukan kemajuan dalam kualitasnya, tapi kemajuan sok, kemajuan barisan. Ya, sok itu barisan. Subhanallah, tabarakallah. Coba kalau dipardukan. Jadi memang kalau semangat, ini enggak tahu, ya mungkin barokah dan hikmah dari bulan Ramadan ya. Luar biasa orang ini. Yang awalnya enggak soleh, ngadak-ngadak jadi soleh. Itu saya sok hayang seuri itu ya, waktu ke bank. Biasa gak ada yang dikerudung, paling ada satu orang yang dikerudung. Pas bulan Ramadan pakai jilbab semua, pegawai bang, subhanallah, kata saya. Apalagi kalau lihat televisi, artis-artis pada soleh-soleha. Alhamdulillah, lihatnya itu mani adem banget. Betul tidak hadirin? Kalau bulan Ramadan, tayangan televisi itu, wah, religi semua kayaknya. Tapi kalau sudah lewat bulan Ramadan, ya udah hilang semua itu. Nanti pas bulan Ramadan lagi, pada soleh lagi, pada baik lagi. Begitu. Ya mungkin itu barokah dari bulan Ramadan. Dan kita pun mungkin merasakan hal yang sama. Yang awalnya kita baca Quran ini jarang banget di bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan kan kita semangat baca Al-Quran. Betul tidak hadirin? Amal-amal ibadah, sedekah kita juga kita tingkatkan di bulan Ramadan. Itu kita merasakan. Dan semua orang juga sama merasakan. Datang bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan itu antusias luar biasa. Begitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari semangat para sahabat, kata Rasul, lam yukhob ala sya'nikum. Semangat kalian itu tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Cuman kalau misalkan sampai dipardukan salat ini yang akan jadi masalah. Kan begitu. Makanya Rasul enggak keluar lagi. Rasul sudah saja sampai malam yang ketiga, malam yang keempatnya enggak datang karena takut dipardukan. Jelas tidak pala hadirin. Nah, kelakuan seperti ini, tingkah seperti ini, itu tetap berlanjut pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasul meninggal, dilanjutkan oleh kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, tetap yang namanya sholatul lail di Ramadan secara berjamaah itu tidak ada. Kalau di dalam hadis-hadis yang lain, itu paling dijelaskan hanya sekelompok kecil di suatu rumah, paling berdua, bertiga, sekelompok kecil, segerombolan. Secara dilaksanakan, secara gebyar di masjid berjamaah, itu pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sholat malam pada malam bulan Ramadan itu tidak dilaksanakan. Sampai kapan? Sampai sadar di ahdi khilafati Umar, awal kekhalifahan Umar bin Khattab. Baru setelah pada Khalifah Umar bin Khattab, beliau berijtihad, akhirnya menghidupkan kembali masjid-masjid yang ada untuk melaksanakan sholat seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ Umar berijtihad melaksanakan sholat sebanyak 20 rakaat. Pertanyaannya, kenapa Umar berani-berani nentuin jumlah rakaat 20? Jawabannya, itu tidak mungkin juga kalau misalkan Umar memberikan contoh kepada kita 20 rakaat. Kalau misalkan beliau tidak melihat contoh juga dari baginda Rasul. Tentunya dulu, karena Umar tergolong sahabat yang paling dekat dengan Rasul, beliau tahu berapa Rasul melaksanakan sholat itu. Oleh karenanya itulah yang diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ijtihadnya adalah untuk berjamaah bersama-sama melaksanakan sholat tarawih di masjid. Begitu. Tapi memang hadirin jujur saja, ini jujur-jujuran lagi, bahwa memang secara jelas itu memang tidak kita ketemukan jumlah rakaat sholat. Paling tadi di hadis yang pertama, 8 rakaat berjamaah lalu disempurnakan 20 di rumah masing-masing. Paling itu saja. Begitu kalau hadirin. Jelas tidak? Nah, makanya ijtihad Umar ini untuk meramaikan masjid di malam bulan Ramadan itu diamini oleh seluruh para sahabat. Di antaranya oleh khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, beliau mendoakan kepada Umar, nawwarallahu qabrahu kama nawwara masajidana. Semoga Allah memberikan cahaya kepada makam Umar bin Khattab sebagaimana Umar bin Khattab telah memberikan cahaya kepada masjid-masjid kami. Masjid-masjid kami jadi ramai dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah pada malam bulan Ramadan. Jelas tidak hadirin? Nah, supaya lebih jelas lagi, kita sedikit lagi. Wal masyhur, dan adapun masyhurnya, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khoroja keluar Nabi. Lahum kepada Nas. Salasa layalin pada 3 malam. Wahia dan adapun salah sulayal tersebut. Lailatul Salasi wa Ishrina adalah malam ke-23. Wa Khamsi wa Ishrina dan malam ke-25. Wa Sab'i wa Ishrina dan malam ke-27. Walam yakhruj dan tidak keluar Nabi lahum kepada Anas. Lailatul Tis'i wa Ishrin pada malam 29. Wa inna malam yakhruj dan pastinya tidak keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam alal milai secara terus menerus rifqan karena sayangnya ah harunya dede melas non lagi hah kasihan iba apalagi hah dihin kepada Nas wakana dan bukti Nabi yusalli sholat Nabi bihim serta Nas sama narokaatin 8 rokaat. Lakin karena tetapi bukti Nabi yukamilu menyempurnakan Nabi hak berhadap sama narokaatin ashrina jadi 20 fi baitihi di rumah Nabi. Wakanat dan bukti siapa as-sohabatu para sahabat tukam milu menyempurnakan sahabat hak terhadap sama narokaatin kazalika juga ishrina juga 20 rokaat di buyutihim di rumah-rumah sahabat titik. Bidalili annahu karena dalil sesungguhnya kelakuan karena bukti yusma'u terdengar lahum dari para sahabat apa azizun gemuruh ka azizin nahli seperti gemuruh lebah saking banyak. Wa inna malam yukamil dan pastinya tidak menyempurnakan Nabi bihim serta para sahabat al-ishrina 20 rokaat fil masjid di masjid syafaqatan karena kasihan alaihim kepada para sahabat. Intaha selesai hadis. Nah, ini hadis yang masyhurnya kayak gitulah ya. Jadi kesimpulannya malah bahwa Rasul itu keluar pada malam-malam bulan Ramadan sebanyak 3 malam, yaitu malam 23, malam 25, dan malam ke-27. Malam ke-29 beliau tidak keluar karena kasihan, karena khawatir dipardukan. Dan Rasul, kenapa beliau tidak terus-menerus? Kenapa enggak malam 23, 24, 25? Tapi kok 23, 25, 27 diseling-seling? Itu juga karena rifqan bihim, kasihan kepada sahabat kalau harus tiap malam sholat berjamaah bersama Rasul. Jadi pikir-pikir kalau Rasul ini bijaksana juga ya. Tapi kalau melihat semangat santri Miftahul Khair, wah ini luar biasa. Meskipun pun tiap malam sholat tarawih, dan meskipun sholat tarawihnya bukan 8 rakaat tapi 20 rakaat, tapi semangat santri Miftahul Khair tetap terjaga. Alhamdulillah. Awas aja nanti udah dipuji, udah diomongin, barisan jadi kosong. Ya, tetap semangat insya. Ini luar biasa. Luar biasa. Rasul saja itu melaksanakannya secara terpisah-pisah. Kenapa? Rifqan lahum, kasihan. Terus beliau gak keluar lagi. Khosya antafrodo, takut kalau misalkan dipardukan. Kan repot kalau dipardukan. Begitu. Ya, kalau diparduin kan, kalau enggak dilakuin kan dosa. Nah, tapi akhirnya karena beliau enggak keluar, akhirnya tidak jadi pardu. Sehingga pada saat kita ada halangan dan kita meninggalkan sholat tarawih, itu tidak apa-apa. Karena memang hukumnya masih sunnah. Nah, tapi meskipun sunnah, alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan. Begitu pula hadirin. Jelas tidak? Nah, di mana sebagaimana tadi yang dijelaskan bahwa Rasul melaksanakan secara berjamaahnya itu 8 rakaat. Yang berjamaahnya itu 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti beliau beserta para sahabat menyempurnakan jadi 20 rakaat itu di rumah masing-masing. Begitu para hadirin. Jelas tidak? Nah, saya kira ini bab masalah tarawih masih panjang. Jadi saat ini kita bahas dulu hadis-hadisnya. Kita bahas dulu dalil-dalilnya. Supaya kita melaksanakan salat tarawih semakin semangat. Karena ternyata Rasul itu mencontohkan. Meskipun namanya di sini tidak ada yang dituliskan tarawih, tapi nggak tahu sekarang kok namanya jadi terkenal dengan bahasa tarawih. Apa mungkin itu Khalifah Umar bin Khattab yang membuat nama tarawih, atau A'immatul Mujtahid yang memberi nama at-tarawih? Nanti mungkin akan kita bahas. Tapi yang pasti memang dalam hadis yang sudah kita tulis sampai saat ini tidak ada bahasa tarawih. Ada juga salatul lail atau qiyamul lail. Begitu pula hadirin. Enggak ada barang siapa man sholat tarawih di Ramadan. Ghafarallahu dzunubahu, enggak ada. Ada juga man shoma Ramadan imanan wahtisaban, man qoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kalau itu ada sahih itu. Jadi yang dimaksud salat yang dimaksud dengan koma dalam hadis tersebut kan itu oleh para ulama ditafsirkan bahwa itu adalah salat tarawih. Kenapa jadi salat tarawih namanya? Kan begitu. Betul tidak hadirin? Padahal di Rasulnya enggak ada itu nama tarawih. Adanya salat qiyam Ramadan itu namanya. Ya enggak tahu kalau nanti ke depan ada bahasa tarawih dalam hadis-hadis Rasul. Tapi saya kira enggak ada. Sampai saat ini kita lugat enggak ada bahasa. Begitu para hadirin. Ya. Jadi memang sholat tarawih berjamaah ini, yang diberjamaahkan ini kalau mau disebut bid'ah mungkin memang betul bid'ah. Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab, beliau menyatakan nikmah hadzihil bidah. Inilah bid'ah yang paling nikmat yang pernah ada, salat tarawih berjamaah. Karena memang terlihat sinarnya masjid, bercahayanya masjid, ramainya masjid, terjaganya syiar dengan melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid-masjid. Kelihatan enggak suasananya? Bedanya? Kelihatan, betul tidak? Ramai kalau kita mau sholat taraweh orang ini. Begitu. Qala asy-syekh rahimahullah. Wallahu a'lam. Kita ganti kitab.